الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عندك أن هذا apa hukum membunuh? Hah? Dosa besar. Membunuh apa dulu? Hah? Membunuh orang. Orang apa? Hah? Orang yang tidak dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Hah. Dalil? Dalil? Dosa besar? Mad dalil? Hendak? Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Nas sunnah? Hadith? Ini kenapa ini? Matanya merunduk semua ke bawah. Jangan ada yang lihat kitab kalau ditanya. Ah, dalil. Abas, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum. Dan yang lainnya dari hadis. Berapa macam jenis pembunuhan? Nah, jangan pura-pura berpikir pandangannya ke bawah. Tiga had. Sengaja, menyerupai sengaja, tanpa sengaja, yakni keliru. Taib. Kapan hendak anta na'am anta hadha alladhi aini tanzuru ilayka mubasharatan aywa kapan pembunuhan disebut pembunuhan sengaja? Apabila telah terjadi. Hah? Gimana ya apabila telah terjadi? Yang telah terjadi bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Hendak. Naam. Sahibul qamis al-bunni. Anta. Naam. Hah? Apabila ada niat untuk membunuh. Kedua, yang dibunuh adalah manusia yang terpelihara. Naam, ma'sum. Tiga, menggunakan sesuatu yang biasanya membunuh. Taib. Apabila tidak terpenuhi satu di antara tiga syarat, maka tidak disebut qatlu al-amd. Membunuh dengan sengaja. Berkata al-muallif, rahimahullah ta'ala, suwar al-qatlil amdi. Beberapa bentuk penggambaran melakukan pembunuhan dengan sengaja. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa gambaran yang ini dihukumi dalam syariat merupakan bentuk membunuh dengan sengaja. Yang pertama, ayyadribahu bimuhaddad. Ketika dia memukul seseorang dengan benda tajam. Wa huwa ma yaqta' wa yadkhul fil badan. yaitu sesuatu yang bisa memotong dan bisa masuk ke dalam tubuh. Masuk ke dalam tubuh. Pisau, parang, kasaifi seperti pedang, wasikin, pisau, warumhi, tombak, wa ma fi ma'naha, dan yang semakna dengannya. Demikian pula benda yang meskipun dia tidak tajam tapi pengaruhnya lebih berbahaya, seperti pistol, senjata, bom, dan yang semisalnya. Yang kedua, ay yaqtulahu bimuthaqqalin kabir. Dia membunuhnya dengan benda yang berat, yang besar. Kal hajar al-kabir. Seperti batu besar, wal mitraqah, seperti palu, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Ini alat-alat meskipun tidak tajam, tapi kalau dipukulkan, dipukulkan di kepala, atau tempat-tempat atau bagian tubuh yang rawan, ini jelas biasanya membunuh. Li hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an anna jariyatan wujida ra'suha qad rubba baina hajarain. Berdasarkan hadits Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa ada seorang wanita ditemukan di bagian kepalanya itu telah dihantam. Telah dihantamkan kepalanya tersebut di antara dua batu. Fasa'aluha, man sana'a fi hadza bik? Maka mereka bertanya kepada wanita ini, siapa yang melakukan ini kepadamu? Fulan, fulan, apakah si fulan atau si fulan? Hatta dzakaru yahudiyan, hingga mereka menyebut seorang Yahudi. Fa awmat bi ra'siha, maka wanita ini menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa si Yahudi itulah yang melakukan hal tersebut kepada wanita ini. Fa ukhidhal Yahudi, maka ditangkaplah Yahudi ini. Fa aqarra, dan dia mengakui perbuatan itu. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuradda ra'suhu bil hijarah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan pula untuk dihantam kepalanya itu, dipecahkan kepalanya dengan menggunakan batu sebagai bentuk qisas terhadapnya, karena dia telah melakukan hal yang sama kepada seorang wanita. Hadis muttafaqun alaih. Yang ketiga, ayyamna khuruja nafasihi. Ketika seseorang mencegah keluarnya nafas yang menyebabkan orang tersebut tidak mampu bernafas. Ka'ayakhniqahu, seperti misalnya dia mencekiknya, bihablin, dengan menggunakan tali, wanahwihi, dan yang semisalnya. Mencekiknya dengan tali dan yang semisalnya. Au yasudda famahu, atau dia menutup mulutnya. Wa anfahu, bersama itu dengan hidungnya. Mulut, hidung ditutup. Dari mana dia bernafas? Hatta yamuta, hingga menyebabkan orang tersebut mati. Ini juga merupakan bentuk pembunuhan dengan sengaja. Jadi meskipun dia tidak menggunakan alat yang di luar tubuhnya, dia menggunakan tangannya, namun dia menutup alat pernafasan, tempat pernafasan, tempat keluarnya pernafasan, mulut dan hidung, menyebabkan orang tersebut mati. Yang keempat, ayyastiyahu summan la yu'lamu bihi. Dia meminumkan kepadanya racun yang orang yang meminumnya ini tidak mengetahui kalau ada racun di dalamnya. Au yut'imahu syai'an qatilan, atau memberikan kepadanya sesuatu dari makanan yang membunuh. Jenis makanan yang membunuh. Ya. Fayamutu bihi, maka dia mati dengannya. Dalam keadaan yang mengkonsumsi tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa makanan tersebut menyebabkan seorang terbunuh. Yang kelima, ayyul qiyahu fi mahlakatin. Dia menjatuhkan orang tersebut di tempat yang dapat membinasakan. Atau ayyul qiyahu fi muhlikatin. Di sebuah tempat yang dapat membinasakan. Yakthuru fiha sibaa. Yang di tempat itu banyak sekali binatang-binatang buas. Dilempar lalu ditinggal tanpa ada pengamanan. Ya, dilempar ke laut sementara di daerah tersebut banyak ikan hiunya. Atau dilempar ke dalam hutan atau daerah yang di sana banyak sekali binatang-binatang pembunuh. Aw yan'adim fi halma, atau di daerah yang tidak ada air di sana. Di tempat yang kering, kerontang, maka dia dilempar di tempat tersebut sehingga orang itu mati kehausan. Yang keenam, ayyul qiyahu fi ma'in yughriquhu aw narin tuhriquhu. Dia melemparnya ke dalam air yang menyebabkan dia tenggelam. Atau ke dalam api yang menyebabkan dia terbakar. Wala yumkinuhu at-takhallusu minhuma. Dan tidak memungkinkan baginya menyelamatkan diri dari keduanya. Yang ketujuh, ayahbisahu. Dia memenjarakannya, menahannya. Wa yamna'anhu at-ta'ama wa syaraba zamanan. Lalu dia mencegah dari memberikan makanan dan minuman dalam waktu yamutu fi ghaliban. Yang mana apabila seorang tidak makan dan minum pada rentan waktu tersebut, biasanya seorang mati. Biasanya seorang mati. Fayamutu bidalik ju'an aw atsyan. Yang menyebabkan orang tersebut yang dipenjara itu mati, mati kelaparan atau mati kehausan. Yang kedelapan, ayyul qiyahu ila hayawanin muftaris. Dia melemparkannya ke seekor hewan yang buas, yang biasanya memakan daging. Ka asadin, seperti singa. Au hayatin qatilah, atau diserahkan kepada ular pembunuh. Fayamutu min dzalik, yang menyebabkan dia mati dengannya. Ini juga termasuk jenis membunuh dengan sengaja. Yang kesembilan, ayyatasabbaba fi qatlihi bima yaqtul ghaliban. Dia menjadi sebab terbunuhnya seseorang yang biasanya hal tersebut menyebabkan orang itu terbunuh. Kaan yashhad alaihi bima yujib qatlah. Misalnya dia mempersaksikan. Dia mempersaksikan bahwa si fulan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang tersebut dibunuh. Min zina. Misalnya dia mempersaksikan di sebuah negeri yang menerapkan syariat Islam, menerapkan hukum rajam misalnya. Dia mempersaksikan si fulan melakukan perbuatan zina. Empat saksi sepakat untuk menyatakan itu. Mereka mengatakan si fulan telah berzina dengan fulana. Dalam syariat Islam, seorang yang berzina ditegakkan kepadanya hukum rajam. Hukum rajam dilempar sampai dia mati. Auridah, atau dia mempersaksikan si fulan telah murtad. Seorang yang murtad apabila dia tidak bertaubat, maka hukumnya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuh dia. Au qatlin. Atau dia mempersaksikan bahwa si fulan telah membunuh, sehingga ditegakkan padanya hukum qisas. Fayuqtal. Lalu kemudian orang yang dituduh ini pun dibunuh. Karena sebab apa? Karena sebab persaksiannya dia. Dia mempersaksikan di hadapan hakim bahwa orang itu telah membunuh, orang itu telah berzina, atau orang itu telah murtad. Thumma yarji'u syuhudu an syahadatihim. Lalu kemudian saksi-saksi ini mereka menarik kembali persaksiannya. Misalnya mereka mengatakan, oh, kami ketika itu bersaksi palsu, kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan persaksiannya menyebabkan orang terbunuh. Dengan persaksiannya orang dituduh berzina padahal dia tidak melakukan. Nah, jadi dia menarik persaksiannya. Wa yaquluna, lalu mereka mengatakan, ta'ammadna qatlahu, kami sengaja mempersaksikan hal tersebut agar orang itu dibunuh padahal persaksian palsu. Apa hukum yang ditegakkan pada mereka? Fayuqtaluna bihi, maka mereka pun harus dibunuh. Karena orang yang seperti ini, meskipun dia tidak secara langsung membunuh orang tersebut, namun dengan persaksiannya, maka dia dihukumi telah melakukan pembunuhan dengan sengaja. Dengan persaksiannya, maka dia dihukumi membunuh dengan sengaja. Ini 9 poin yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan 9 poin ini tidak menunjukkan batasan bahwa hanya 9 bentuk ini saja yang termasuk pembunuhan dengan sengaja. Namun di sana banyak cara ya, seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Apalagi di zaman sekarang ini metode-metode yang dilakukan oleh para penjahat untuk membunuh seseorang, mereka dengan berbagai macam cara dapat melakukan hal tersebut. Intinya bahwa apabila terbukti secara sah bahwa dia melakukan pembunuhan dengan sengaja, terpenuhi 3 syarat tersebut, dengan cara apapun dia membunuh, maka ditegakkan kepadanya hukum sebagai seorang pembunuh yang melakukannya dengan sengaja, yang ada konsekuensi hukumnya yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.